apa sebab di balik itu sehingga dakwah ini dengan semangatnya sampai betul-betul terpegangkan ini dakwah syariah yang murni, ini zakat abidiyah jamaah kumar utriwa, ini kelompoknya sururiya wala kelompoknya kumum kritiri wala wala takhalus terpegangkan dari dakwah-dakwah yang lainnya sehingga orang dengan mudah mengenai dakwah syariah seharusnya kamu berputih di balik apa? Apa di balik itu? Di balik kesuksesan dakwah salafiyah tadi. Sampai ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita nasihat pengurus, dia tuangkan sendiri dalam bukunya dia, jiwa salafiyah, karena dalam salafinya ini. Kalau misalkan dia mau berpikir, dituang sendiri sama dia. Dia itu satu. Ketika fitnah melanda dakwahnya, yang merusuk kepada buku-bukunya para ulama, berkeluk dengan bukunya para ulama, kata berkeluk dengan ceramah-ceramahnya para ulama, yakni berkeluk dengan ilmu, dikelilingi oleh ilmu, kitab ilmunya para ulama, kitab ilmunya para ulama, dan yang kedua ialah dengan dia selalu berkonsultasi kepada para ulama, merusuk kepada para ulama. Masyaikh wa asrihi, masyaikh para ulama zaman dia merujuk kepada mereka, meminta nasihatnya mereka, bimbingannya mereka. Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Yang ketiga, keikhlasan dalam berdakwah ila Allah. Berdakwah dalam rangka untuk memahamkan kaum muslimin tentang perkara agamanya, mengangkat kejahilan dari mereka. Bukan dakwah ila nafsi, bukan dakwah kepada diri sendiri, tapi dakwah ila Allah. Yang keempat, ialah atamayun al-wawda fa'ina dakwah adanya tamayun perbedaan yang sangat kuat antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Dengan tamayun. Yang kelima ialah az-zuhdu wal-qana'atu bil qalil min ad-dunya, zuhud dan qana'ah dengan dunia yang sedikit. Adapun untuk berkeluh dengan ilmu syar'i disebutkan diri sama dia. Adapun untuk konsultasi dengan para ulama disebutkan diri sama dia. Bahkan bolak balik dia mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah selamatkan saya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dikarenakan nasihatnya para ulama, para masyai, buku-buku mereka. Wah, jangan. Dan kesempatan dia mengatakan demikian. Ada pun yang namanya At-Tamayyiz Baina Da'awat. Menampai Ibn Abi Tina Azzatullah dengan dia mendakwakan da'wah salafiyah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulamanya. Dan Ibn Abi Tina Azzatullah yang diserukan oleh para ulama kita, tidak hanya sekali dua kali saya mendengar para masyarakat guna langsung ketika saya menulis diamah sering berkali-kali khana kutina azzatullah Syekhuna Yahya al-Hajuri hamirahullahu ta'ala wa'ra dan juga Syekhnya beliau Syekh Mufuddin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa'ra. Terima kasih. At-tamayyuz ya ikhwanana, harus membedakan diri wahai ikhwanuna, kalian jangan seperti dakwah-dakwah yang ada itu ahlu sunnah wal jamaah, dibedakan dari dakwah-dakwah yang lainnya dengan jalil-jalil yang akurat Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan dakwah yang murni ya Allah, bukan dakwah ila ajliyah, bukan dakwah ila nafsi, bukan dakwah kepada ajliyah atau dakwah kepada diri sendiri. Tabayyuz tamayyuz ya ikhwan. Ada pun al-suhdu wal-qada'ah, suhud dan qana'ah dengan sedikitnya dunia. Inilah dakwah dalam jiwa al-mursalin, penuh dengan perjuangan, penuh dengan rata panis, penuh dengan hukuman jarak. Ini pula dakwah ulama, dakwahnya para ulama kita yang menentu tina azzaikumullah. Apa kalian lihat bagaimana dakwah yang dikemban oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala Kamu lihat bagaimana cara kehidupan beliau. Cara yang zahid. Orang yang sangat suhu dalam cara dunia. Al-Qunuh yang sangat kona dengan dunia. Tidak mau dia mengenyam. Kehidupan yang sangat mewah dari penguasa yang kita ini. Pada hasilnya dari penguasa. Ini pula yang ada di Allah yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Mereka menolak. Tidak mau menerima tawaran penguasa ketika itu untuk menjadi seorang wali, seorang hakim, seorang mufti di kaum bangsa. Seperti dalam tarjumahnya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika diminta oleh penguasa setempat untuk menjadi seorang qadhi. Ini dah hadir. Maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika akan dipanggil sama penguasa Al-Sa'di datang ke Madrasah. Sampai di sana Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu Sufyan ats-Tsauri pura-pura jadi orang ini. Orang tolol. Masuk ke tempat raja itu duduk. Dia berkata, Masya Allah. Kok bisa ini? Dari mana rumah ini? Apa ini? Ini menunjukkan silahkan orang yang tidak beres. Kata penguasa ini imam apa? Katanya jadi imam. Sampai di luar alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan saya dari fitnah dunia. Ismail bin Uliya, Ismail bin Ibrahim bin Hisham Al-Zubai itu nama aslinya. Uliya itu nama neneknya atau nama ibunya. Dan dikenal dengan Ismail bin Uliya. Ditunjuk oleh salah seorang penguasa di Sufai Qabi. Terima sama dia. Begitu tersinggar berita bahwa Ismail bin Uliya menerima jabatan dari seorang Qabi. Langsung menabutin azakumullah dinasihati oleh gurunya. Yaitu Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Dengan abiyat si'aliyya. Baik-baik. Nah, disebutkan apa namanya dia apa namanya mana riwayat-riwayat kamu dari semua kaum dan semua siri mana begini, mana begini, mana begini, mana begini disebutkan semua apa namanya keadaan dia yang dulu yang suhu, yang kona'ah dengan ilmu, mencari ilmu kepada para ulama kenapa kamu sekarang membinakannya menjadi yang seperti itu ada di mana maka melihat dan membaca nasihat gurunya sendiri yang seperti itu langsung terus. Ini pula yang menjadi nasihatullah. Da'watu masyaikhina wa ulama'ina. Da'wah para masyaikh dan para ulama kita sekarang ini. Da'wah yang dibangun di atas az-zuhdu di dunia. Zuhud dalam perkara dunia. Al-qana'ah. Bahkan tiga sekali, dua kali. Bahkan sering dari para menjadi nasihatullah. Dua telinga saya ini. Mendengarkan muhadarah-muhadarah mereka, ceramah-ceramah mereka, tidak hanya Syekhul Yahya, tapi juga para masyayikh yang lainnya, dari masyayikhul Yaman dan yang lainnya, itu mewanti-wanti sangat hati-hati dari yang namanya dunia. Dunia itu adalah dipinah asyakumullah, di antara kitab yang membuat orang tersebut menyimpang dari kelas namanya. Apa dia kan? Di terus semangat dia menjadi ilmu agama, semangat dia bersuhud dulu kali, dengan dunia yang ada ini, jangan semua kamu tersilaukan dengan dunia orang. Apa dia kan? Ini beberapa poin yang bisa kita ambil dari uraian dia sendiri. Kenapa dia Allah selagi yang dulu dia emban, yang dulu dia lancarkan, dia juga semaraknya. Ada penyelamatan kekurangan, itu perkara yang Papua ini. Yang namanya menungkok Palestina yang tidak ada kurangnya. Sisi kurangnya yang mungkin apa namanya terlalu kaku sedikit. Mungkin apa namanya kurang perhatian dengan masalah perilakunya. Itulah yang namanya prinsip sama. Anjuran untuk berlaku kaya sama. Mungkin karena apa namanya ketika kondisinya, kondisinya ramai. Pergulangan dakwah sekali melawan dakwah sejati ada. Alhamdulillah yang ingin disebutkan di sini ialah bagaimana cara dakwah sekali yang diamna ketika itu semakin semangat. Dan semakin semangat lagi mana dibina azabullah ketika adanya resolusi jihad. Nah, di awal-awal jihad, hari ini iklan, dengan patahannya para ulama, dakwah semakin tersebar, dakwah semakin didengarkan oleh masyarakat, dakwah semakin diterima. Naam. Di tengah-tengah perjalanan melakukan jihad ini sampai di sini, Assalamualaikum. Mulai muncul tanda-tanda yang tidak beres, tanda-tanda perubahan pada Pak Bina Ja'far Haza. Baik, saya ingin mengatakan Allah. Mulai dia senang bermujalah, bermajlis dengan orang-orang Ashabul Akhwayur juga. Tokoh-tokoh perjuangan yang dia yakin, yakin-yakinnya pergerakan yang menyimpang dari gerakan Jawa Salafiyah, dari gerakan Jawa Salafiyah. Ini pernah dengan mereka, terus kumpul dengan mereka, kuyon dengan mereka, itu aja lah, sedikit, ini sedikit, sedikit, ini sedikit, itu aja lah. Ini mana bikin azab mulut Rasulullah yang menyebabkan dia ini terkabar dalam kajak dakwah dalam dia. Ialah bermujalatah dengan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah, bermujalatah dengan orang-orang yang menyimpang dari prinsip agama, bukan sesek Islam, tetapi sesungguhnya yang dia meni orang yang dia dulu bersama dengannya, mereka tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh pergerakannya, dia yang bersama ta'awun wa hadalah. Dan ini karena bikin azabullah termasuk sebab inherosnya dia dari prinsip salah. Lihat pernyataan Al-Imam Ibn Bapak Al-Ubbari disebutkan dalam kitab Al-Ibanah juz yang kedua halaman 470 menggambarkan kepada kita yang mana bikin azabullah bahwasanya mujalatah dengan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah dengan orang-orang seperti itu satu dianggap sebab letaknya orang dari Jawa yang ada. Memang adalah laqad ra'aytu jama'atan min an-nas kanu yal'anunahum wa yatufunahum yani ahli al-bid'ah wa al-ahwa fajalatuhum ala sabil al-inkar wa ar-radd 'alayhim كما زالت فيهم المباسطة وغفي المكر وجديد الكفر حتى صفوا إليهم. حتى ابن بطل أكبر رحمه الله بلو مغادر sungguh saya telah melihat sekelompok orang, sejumlah orang mereka ini dulunya mereka melaknat, mencaci-maci, mencela, mentahdir, memboikot, yakni memboikot ahli bid'ah wal ahwa. Saya kemudian sekelompok orang tadi itu bermajlis dengan ahli bid'ah tadi, bermujalafah dengan Ashabul Ahwa wal Bid'ah tadi. Apa kamu kira dalam rangka untuk biar? Apa kalau kita dalam rangka untuk ta'awun da'awi, saling satu membantu dan mencari urusan dakwah, ta'awun jihadi, saling satu membantu untuk urusan jihad? Nah, kata beliau, ala sadinil ingkar wa raji alaihim. Sejumlah orang tadi duduk dengan ahli bid'ah itu tujuannya untuk mengingkari kebid'ahan mereka, untuk membantah kebid'ahannya mereka. Dan rangka membantah ya, menjelaskan, ingin menjelaskan dakwah salafiyah kepada mereka, ingin membantah, membongkar kejahatan kebid'ahannya mereka. Mujalatannya. Maka terus dikarenakan mujalatah yang berkesinambungan, akhirnya senyum sana, senyum sini, dengar pinggir sana, dengar pinggir sini, tengah-tengah sana, tengah-tengah sini, akhirnya mulai tersamarkan makarnya Al-Qur'an tadi, mulai tersamarkan kekufuran yang disimpan sama mereka, akhirnya akhirnya itu pun apa namanya menerkam mereka dan memasukkan orang tersebut dalam golongannya mereka. Tertawa terseret kepada kebidaan yang ada pada mereka. Ada ini mana jadi nasib mula kemudian. Beberapa kejadian yang dia lakukan, aku jangan ini. Bermudarat tak dengan orang-orang yang seperti itu. Hah? Satu contoh. Sejarah peristiwa musyawarah internasional Mukernas. Nen gitu. Kembali ke mana? Ini. Jakarta. Masya Allah. Saya di Aman. Minta maaf di acara itu. Sampai sebesar pada kita. Yang azab di kita, yang kita azabumullah, ialah semua atau kemungkinan. Sudah semua. Iya kan? Terima kasih. Hah? Terima kasih ya? Dia ada yang mau diri. Hai semuanya. Masya Allah kita. Asyik Bapak. Musyawarah kita nasional. Jangan-jangan panitia itu, Pak. Mungkin ya? Ya. Ya, kamu ini, dirinya, alhamdulillahnya. Bukan mereka, mereka kemudahan. Mengajak mereka, wah, jaga itu di sana, masjid khas dekat, masjid khusus, masjid super khusus, masjid eksekutif, mereka eksekutif, bukan ajada. Hah? Mulai tanda-tandanya. Hah? Mulai dia bergaul dengan orang-orang yang kagak lain ada semacam TPN. Apa TPN tadi? Hah, cium dia muslim. Para pengacara-pengacara. Ini yang duduk di sini, kelas kakasnya pengacara. Ayo, Pak. Para yang berdiri. Hah? Nampak sekali karena bikin azab mulut pada dia ketika itu. Pikirannya jenjil. Dia lebih membela orang-orang semacam TPN tadi daripada para saya tidak suatu lebih ingin ketika itu. Hah? Ketika sebagian ini yang ngomong sama saya langsung Al-Ustaz Muhammad Barakaidah sebenarnya itu langsung sama sekali gitu ya. Hah? Saya TPM ini berkomentar ya, mengomentari para saya tidak para suatu lebih ingin. Apa mereka itu orang yang tak suci, mereka itu orang yang begini, tidak mau ketindak begini, tidak mau ketindak begitu. Ayo, saya juga. Hah? Nah, ini harus tidak yang semacam yang banyak kalinya. Jika itu langsung murung, sama Allah dari juga itu. Nah, langsung itu. Hah? Di depan matanya, di depan dia, para adat yang dijinakan selama mereka langsung ngamuk-ngamuk kalian langsung dimakai lagi subhanallah yang dijelas ngapak di CDM-nya itu Allah kemudian kakaulah walaku wadawillah dia untuk yang kami yang menjelaskan ini karena bikin nasihat kumul Allah dan jangan kita bawa kan pada perkara-perkara penting yang bakal disebutkan disini sama dia di masyarakat lainnya sebagai bukti lihat bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada Pak Sina ada. Ada pada orang yang awal namanya Mujalatah, dengan Ashabul Ahwal yang kita. Sekarang yang kedua. Hari ini, perkara yang satu ini mana di Sina Abdulullah. Mulai kabur. Kawas Allah dia itu. Tidak ada lagi yang namanya Tamayun. Kita membedakan diri antara dakwah salafiyah dan dakwah-dakwah yang lainnya. Kita mulai akhirnya peleburan. Mulai diakibatkan perkara sedikit. Kita mulai jihara mitin azab mulutah jina hana. Kita mulai merasakan nikmatnya dunia. Hah? Mintanya itu dimuliakan, dihormati, diagungkan dengan terbawa fasilitasnya, tidak mau lagi berjuang seperti dulu. Ya, ya tadi ya, sampai nangis-nangis, tangisan, kebersihan, suka-suka, tawa, enggak lagi. Ente-entenya harus melawan kepulan apa sih? Di tengah-tengah jalan harus menghadapi apa namanya tembok-tembok raksasa, kumak penguasa. Ya kan, kangkang, jadel, ini dari dari bahwa ini apa ini kau makan sapi? Benar-benar kambing. Apa tapi kambing? Dia senang kambing. Pernah? Kata sebagian apa begitu? Dari Malang menuju ke Hangi kalau nggak salah. Motor di atas. Sini ngapain? Alur-alur kali. Saya dari Malang kami. Awak pakai mobil yang terakhir. Tak seru macam kau tengah jalan, akhirnya mati. Akhirnya mati. Diperbaiki tidak bisa ini. Ya, Allah mengenai lagi. Langsung lah mikir yang lainnya. Naik taksi. Yang terakhir lah itu. Allah. Jika peristiwa di mana lagi? Dia dimasukkan sebuah hotel. Hotelnya itu kalau untuk kelas kita. Ini benar ini hotelnya ini. Masya Allah juga. Masuk dia. Begitu masuk, ada ketua muncul. Satu ketua yang muncul. Ini hotel sama apa ini ada ketuanya. Jadi. Langsung keluar lagi ganti dengan bisa masuk. Asal itu sudah dibayar, sudah dibayar. Usaha mau kecewa, padahal di Sri Lanka gitu ya. Kita satu tangkap dibuang, beres. Yang lainnya ketika hatinya mati, orang dingin, kenapa? Itu hotel apa, apa jenisnya? Hotel apa, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Ayo. Ini karena bikin azab Allah, jangan kamu kira perkara yang remeh. Ini bukan mengutip-ngutip perkara privasi, bukan. Tetapi bagaimana berbicara, kalau yang namanya sebuah dakwah sudah mulai ibu matanya dengan yang namanya dunia. Kalau seorang da'i, ya Allah, yang ikhlas dalam berdakwah, semula isi matanya dengan yang namanya dunia. Dia lebih senang dengan yang namanya dunia, keren dengan dunia. Dan mikirin yang lain-lainnya, kalau. Ada tanda-tanda yang awasnya dia. Satu sebab diantara yang menyebabkan orang-orang surat ketika itu, semacam Abu Rija, Wafalat Wahidi, dan CS-nya. Itu ketika di bawah berkas-berkas masalah mereka di depan Syekh Bukhari bin Hadi al-Wadi rahimahullah. Dia mereka ketika itu. Dia mengatakan bahwa saya sebab-sebab mereka-mereka ini sampai membela-bela dakwahnya Muhammad Suhu, Abdurrahman Abdurbalik, Syekh Musanya. Ialah al-Masa. Masalah dunia, katanya dia. Masalah materi, dunia. Al-Masa. Itu ada berkasnya, saya wotok diri, berkasnya sama kelihaman, dan berkasnya ketika itu dijumpang sama Al-Aq, Abdul Mu'fi Al-Nekani. Abdul Mu'fi. Al-Nasa, makasihnya. Yang menyebabkan menyimpangnya, Abdul Nasa Zandani, seorang tokoh gundrum, kalau menggerisim, dia mah di sana sana. Tulis, ini ya, Pak. Perkara dunia dan haus kekuasaan. Yang menyebabkan menyimpangnya, Abdullah Al-Qayyumani, mantunya Syekh Bukhari bin Hadi Al-Wadi. Saya memandu ini Syekh. Dunia Ikhwan, silau dia dengan lambayan-lambayan, prialat, wajilarat, prialat Saudiyah, yang dilambaikan oleh Jumayyah dunia yang ada. penyandang sindiran jana ketika itu langsung pukul karena sampai matanya turun gitu lagi enaknya langsung dilewang. Sekarang kepedulian dengan jawa yang semua berbeda di alwat di rahimahullah ta'ala Allah. Yang menyebabkan mintanya orang semacam Abdul Majid Ar-Raini juga murid yang semua berbeda di dunia ya ikhwan. Ayo Abdul Al-Muqmari Abdul Hatibi semua yang akan menjadi Allah dunia terkenal lambian-lambian dunia yang disampaikan kepada kepada mereka oleh penyandang sembilan jalan di sana Sufiyatul Iman, Sufiyatul Islam, Sufiyatul Islam, Sufiyatul Hikmah, orang saja. Kalau saya semacam Tuhwa, kalau semacam Jikau Sutra, kalau semacam apa namanya, Jikau Tuhwa, orang saja. Seperti itu, mungkin. Langsung bilang. Perempuan yang keren, pekerjaan besar. Ini menyambut yang namanya Jawa. Ya ini karena begini azab Allah demikian kondisinya. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Dan yang amat sangat mengerikan ialah saat dia sibuk dengan urusan jihadnya. Ya ini karena begini azab Allah tidak jarang untuk membaca buku-bukunya para ulama yang dia baca buku sejarah perjuangan bangsa. Kamu lihat itu. Majalah Sarhi, edisi-edisi, apa namanya akhir-akhir. Ketika membahas masalah komunis, itu karena kamu baca berlembar-lembar yang kena putih na'udhu Allah, isinya cuma secara komunis, gak ada ayat, gak ada hadis. Satu dari kita. Ketika membahas nasionalisme, versus sekularisme, dibawakan sejarah, nasionalisme bangsa Indonesia menyalahkan sejarah Indonesia yang mengatakan Gusti Utomo sebagai orang nasionalis yang pertama di Indonesia keliru sejarah bukan dia sebelumnya tidak ada Pak Imam Bonsol dan yang lainnya memiliki jiwa nasionalis ada saya cuma lu tahu cuma lu tahu dari orang yang ini sibuk dengan yang namanya cepat wakil. Ya, tapi ini faedah dari Al-Sanur Wahid. Nah, ada dari Al-Sanur Wahid. Dia menyala langsung ketika pertemuan begitu. Ka'far Umar Talib, Ikhwan Abi Sina, Assalamualaikumullah, menyatakan, kasihan anak-anak kita ini. Tidak mengerti bagaimana ada rita umat yang ada. Ya, katanya, sebuah waktu yang ada ini. Ada rita? Masih ingat? Saya masih ingat, sampai masih ingat. Nah itu mulai itu, setelah mulai wahir serapi dari satu-satu. Dia lebih mengedepankan ilmu yang meluapnya daripada ilmu sekali. Padahal ini dulu karena mungkin Azzaullah yang dia bantah. Pemikirannya syukur Nasir Umar. Dan keesnya yang lebih mengedepankan sehulwake ilmu politik praktis dan sebagainya yang dulu dia bantah sekarang dia luk-lukan, dia kedepankan daripada ilmu syar'i sampai dia merasa kasihan dengan anak-anak kita, anak-anak terlebih ini, terlebih ini kalau tidak mengerti ilmu sehulwake mulai jauh dari ilmu itu yang dibikinnya Azzaqumullah ada laporan-laporan nasu kepada para masyair tentang gerakan-gerakan jihadnya dia yang mulai banyak perentangannya yang namanya tidak keras kepada pemerintah berani dengan pemerintah mencemooh para pemerintah mencela para pemerintah itu sudah merupakan pengeksnya dia siapa ya? Berani aduh, tidak berani sama penguasa. Ada menimbang terpisah loh, pemberontakan para penguasa. Nah itu, muharam. Yang lainnya, sampai kepada para masyair tentang berita penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kebetulan ketika itu ada upaya untuk datang kepada para masyair yang diurus Al-Ustaz Luqman Ta'atuh dan Al-Ustaz Hukum Omahari. Ketika sampai di rumahnya Syekh bin Hadi al-Masri, Habibullah Ta'ala coba langsung dimarahi mereka berdua. Ngamuk-ngamuk, kalian siapanya di sini, di sini, lantai ngamuk. Akhirnya juga beliau berbicara, nasa khusus untuk Syekh Mertalib. Suruh membubarkan jahat-jahatnya yang dulunya jihadun salafi, sekarang jihadun ikhwani. Ada. Kau gitu, mulai. Karena dulu, wah, dilaporkan semuanya. Apa namanya, apakah sudah kepada para masyarakat? Hah? Dan itu karena dipina azabullah. Jadi bukti lagi. Jika dia menulis jawaban terhadap hasil-hasil profil yang ditransfer ke dalam tulisan berbahasa Arab, dari jawaban, jawabannya ikhwan Nabi Tina Azad mulut jawabannya sangat mencikat hati. Jika disebutkan ke atas sempurna, saya mengatakan itu di luar apa namanya kemampuan kami dan saya beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika disebutkan beberapa tumbuh ya Pak, saya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Ada dia bersifat sama Tuhan kepada Allah SWT. Itu saya baca lagu di aman itu. Langsung itu. Ini mana kita nak bagi Allah? Sami'tu fi udhunayya hadaihi hataihi fa wawahu qalbi. Belahnya para ulama itu. Saya mendengar langsung dengan dua telinga saya ini. Dan betul-betul dipahami al-hadis ayah. Asyir Yahya al-Hajuri Habibahullah Ta'ala wa Raha menyatakan, ya ikhwan jawabannya Al-Hab Sa'far hala mimma yudhidhid tuhur, termasuk jawaban yang betul-betul apa namanya, menyenangkan hati, menyusupkan jiwa. Istighfar, istighfar, istighfar. Makanya ketika anda bertanya sama saya apa namanya, saya kurang tegak dalam sikapnya. Dan ini juga saya dengar langsung dari Asyir Rabi bin Hadi Al-Masrali Hazirullah Ta'ala wa Ta'ala. Syekh Rabi langsung mengatakan demikian. Kalau saya sangatnya dari Syekh Yahya dari Syekh Rabi. Ada. Ini bukan yang ada di sini Allah SWT. Orang yang rusuh dari kesalahannya, taufat dari kesalahannya. Itu orang yang izah, yang mulia. Syekh Rabi masih yang ada. Namun ternyata yang ada di sini Allah SWT. Saya dibukul semuanya. Tambah jadi, tambah jadi, tambah jadi, tambah parah, tambah parah. Sampai kemudian muncul dari ucapan dia. Entah dia tak terletak atau tidak. Ketika sampai kepada dia, nasihat dari Syekh Rabi dan juga yang lainnya. Wabil khusus, dia mengomentari Syekh Rabi. Ah, maklum. Syekh Rabi itu, wah. Jangan sama dia terus, sama yang lainnya lah. Tahaulah walaku wa'ilatillah. Ya Ustaz, kalau kamu mengerti betapa jeleknya omongan kamu, niscaya kamu tidak akan berani mengucapkannya. Kamu tahu ya Ustaz, omongan ini satu rezim loh, satu way orangnya. Ini ucapan ini diucapkan oleh Abu Hasan Al-Ma'ridi Al-Yusri. Seorang bililun munharis mubtadi' demikian dinyatakan oleh para ulama. Dia masana demikian dia menyatakan tentang Asyikh Mukti bin Hadi Al-Wadiyah Allah. Kalau Rasulullah SAW, kamu tahu ya Ustaz, dari mana dia mengambil ucapan ini? Dia mengambil ucapan ini dari seorang pembawa bendera Jahmiyah di zaman sekarang ini, Muhammad Zahid Al-Jawzari Jahmi. Dan kamu tahu siapa dia? Dia ini ketika membela-bela pemikirannya sampai berkaitan dengan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Muhammad Jalil Kautsari hadza mengomentari Anas bin Malik dengan mengatakan kabura sinnuh sesuai Anas bin Malik itu. Ini bukan yang sangat besar, bukan omongan yang remeh, tapi omongan yang sangat besar. Ucapan yang sungguhnya bermuasa dari seorang mubtadi' yang baru. Semakin al-Jawzari hadza, dia diucapkan dalam rangka melecehkan seorang sahabi yang jadil. yang kemudian diwarisi oleh seorang mustajab yang baru juga Abdul Hasan Ma'rifi untuk menyikapi seorang syekh yang mulia guru sendiri ketika itu. Dan ternyata subhanallah kamu warisi itu, kenapa kamu tengah jamu warisi atau kata asal kamu warisi dari mereka berdua untuk kamu mengomentari orang yang dulunya kamu kabuli Asyikh Rafi bin Adi Al-Makhari Hamidahullah Ta'ala wajadah. Ini sebenarnya karena bikin apa semua. Mulai tanda-tanda menjauh dari ilmu, tanda-tanda mulai tidak mau menerima nasihat para ulama. Ada para dia perfect juga. Ini sebenarnya karena bikin apa semua. Sababun min asbabil khurafat. Satu sebab dari sebab-sebab simpanan dia. Sangat betul belakang dengan apa yang dulu dia lakukan. Kalau dulu karena bikin azabumullah, setiap ada acara besar yang hendak dia lakukan, telepon para masyair. Jika ada muskilah besar, telepon kepada para masyair. Jika dia, apa namanya, datang ketemu dia para masyair, tidak jadi sama mereka tentang perkara-perkara yang dianggap kurang tempat pada dirinya, langsung dimuat di masyarakat lagi. Pernyataan rujuknya dia. Oh, contohlah. Ketika dia mengucapkan atau menggelari Yusuf Al-Qawbawi, dia mengatakan Yusuf Al-Qurahi min Abna'i Yahud. Al-Qurahi dari Bani Quraidah, orang yang itu. Ketika dia menjuluki Jalaluddin Rahmat, dia mengatakan Walaluddin Lahmat. Ya apa ya? Ya, nanti ini apa ya? Senang ya? Itu dinasihati. Dan ternyata kalau kamu baik dan kita tahu ya Tuhan, itu yang itu dinasihati ialah murid-murid dia dunia diaman. Teman-teman dia tahu ya Tuhan, dinasihati begini-gini. Itu subhanallah jenah, kata yang lapang, dituliskan semua, diuraikan di majalah salah dunia dunia, oleh-oleh dari Yaman, disebutkan kawasan ini berkata yang tepat, maka saya rusuk dari omongan-omongan tadi, gelar-gelar tadi, walaupun saya tambah yakin kawasan ini Yusuf Al-Qarbawi saya menyimpang Syahadat Rahmat juga menyimpang. Hei, saya tutupnya itu ya kong, saya tutupnya kata saya kong, sangat lapang kasihnya dengan nasihatnya para ulama. Itu dia kemudian sekarang ini lepak penyapar, blokor dari kancah perang jauh kalau dia melonjak doa yang lainnya. Tidak ada lagi yang namanya upaya merujuk kepada para ulama Nasrul Hafiz. Tidak ada lagi yang namanya upaya menerima nasihatnya para nasihatnya. Sangat kepala belakang siapa yang dulu dengan siapa yang sekarang. Inilah maksud dari judul materi kita ini, Ja'far, Syed Ja'far, Ja'far yang dulu, seperti itu kondisinya, dengan Ja'far yang sekarang, dengan sebutkan kondisinya. Kamu lihat bagaimana keadaan dia sekarang ini. Berapa orang yang hadir pada acara jauh dia yang gratis itu, di Kuala Usul yang dikelan. Bagaimana, Pak? Itu, Pak. Dulu kalau dia mengadakan jauh, niat ratusan orang datang, ribuan datang. Itu kemarin ketika para masyarakat datang ke sini, dari Juli kemarin, yang mengadakan jauh juga, gratis ya. Itu hadir. Masjid Begolan yang mulia itu, terasa besar oleh penghuninya. La haula wa la quwwata illa billah. Mana? Mana baru jawab dia? Tidak ada. Apa menyus jawab dia? Tidak ada. Melepur. Melepur dengan jawabnya Azimam. Melepur dengan jawabnya Hamzah Rizq. Melepur dengan yang lainnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini khana bikin azakumullah. Ja'far yang dulu dan Ja'far yang sekarang. Maka khana bikin azakumullah. Sungguhnya hati kecil dia itu merasakan demikian. Sangat merasakan demikian. Namun karena memang satu orang ini hal kepalanya lawan Ustaz itu egonya tinggi. Tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Sofit Batati sempat menemui dia dan mengatakan, ya Ja'far, kalau seandainya Ja'far yang dulu datang ke sini melihat ente Ja'far sekarang ini, kira-kira apa yang dilakukan sama dia? Kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Disingkat langsung Gauroh Tabligh Akbar di Semarang, Gauroh Tabligh Akbar Yogyakarta, awas bahaya fitnahnya Ja'far Martalib. Begitu. Ayo Ikhwan, la haula wala quwwata illa billah. Dan insyaallah tadi Ikhwan, kita akan berdoa hari ini dan salat yang kita bawakan hal-hal yang dilakukan sekarang ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana peranan Ja'far dia sekarang ini. Sudah kamu tahu bagaimana Ja'far Martalib itu. Hari masalah salat ini insyaallah akan kita bawakan satu persatu renungan-renungan hasil penyendirian dia selama ditinggal oleh para asatidzah dan para ulama salafiyin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.